بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله قد قرأنا في درسنا أمس عن السخرية والاستهزاء لأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Telah kita baca kemarin ejekan, gangguan daripada orang-orang musyrik kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara bentuk ejekannya apa itu? Ejekan kepada para sahabat Nabi. Siapa yang ingat ayatnya? Raja, penguasa di muka bumi ini. Nah, siapa yang ingat ayatnya? Siapa yang hafal? Belum hafal. Ahaulai manallahu alaihim min bayinina. Demikian pula dalam surat Al-Mutaffifin yang antum sudah hafal semuanya insyaallah ya. Nah, itu adalah ejekan-ejekan kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kemudian dengan berbagai macam gangguan dan ejekan tersebut, tentunya itu berpengaruh kepada jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sedih ya, dan yang semisalnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan beliau dalam keadaan sedih ya, dengan berbagai macam gangguan tersebut. Nah, Allah senantiasa membela beliau, senantiasa menolong beliau alaihi salatu wassalam. Kita baca yang terakhir daripada bentuk gangguan ya, yang pertama ini. Kata beliau alaihi rahmatullah, wa akhbarahu, dan Allah memberitakan ya, Allah menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anna fi'lahum hadza, bahwasanya perbuatan mereka ini, perbuatannya kaum Quraisy tersebut, Saufa yang qalibu wabalan alaihim. Akan menjadi malapetaka bagi mereka. Ya. Nah. Justru akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi malapetaka bagi mereka. Bukanlah suatu keberhasilan, bukanlah suatu kemenangan ya, untuk mengganggu Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya gangguan tersebut ya, perlawanan mereka kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan membuahkan hasil, tidak akan berhasil ya, makar dan berbagai macam gerakan mereka justru akan mendapatkan kegagalan justru mereka akan mendapatkan malapetaka. Ya. Faqala, lalu Allah Ta'ala berfirman, walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika, dan sungguh-sungguh telah dicela, dihina, diejek para rasul sebelum engkau. Artinya memang demikian jalannya, ya. Konsekuensi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimanapun yang diterima, yang dialami oleh para rasul sebelum beliau alaihi salatu wasallam, dan juga demikian konsekuensi yang akan dialami oleh para pengikutnya, ya, yang meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah ini. Nah, maka fahaqa billadzina sakhiru minhum, fahaqa billadzina sakhiru minhum, maka turunlah azab kepada orang-orang yang mengejek, ya, di antara mereka itu. Ya, Allah turunkan azabnya terhadap orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka nu bihi yastahziun, atas berbagai macam ejekan yang mereka lakukan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Naam. Barakallahu fikum. Nah, inilah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kaum musyrikin, ya, Arab, musyrikin Quraisy pada waktu itu. Barakallahu fikum, dan ini merupakan bentuk yang pertama daripada gangguan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melawan dakwah An-Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ini, ya, tahap awal, yaitu berbagai macam bentuk ejekan, ya, kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dan juga seperti yang telah Ana sampaikan kemarin, dan juga yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya demikian pula jalannya dan apa namanya nasib atau peristiwa yang akan dialami oleh para pengikutnya, ya, berbagai macam gangguan ini. Dan juga ini kita perhatikan pula, ya, gangguan dan ejekan ini, ikhwan, itu secara langsung digencarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam dan juga kepada para sahabatnya di hadapan mereka. Ya, di hadapan mereka secara langsung. Sementara yang biasanya kita alami, kita dapatkan, ya, biasanya itu cuma sebatas mereka mengejek, ya, mengolok-olok, mencela di belakang kita saja. Ya, apa enggak? Nah, biasanya cuma beraninya ngomong di belakang saja. Ya, begitu. Enggak berani ngomong langsung, apa namanya, ngejek macam-macam ini. Ya, walaupun juga cukup sering terjadi juga, ya. Tapi juga demikian, biasanya kebanyakannya pada umumnya, ya, cuma mereka beraninya ngomong di belakang saja, ya, terhadap umatnya, ya, kepada ahli sunnah barakallahu fikum, yang berusaha untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang artinya jangan terlalu berkecil hati, jangan bersedih hati, ya. Terkadang kita dengarkan apa namanya keluh kesah, curhat, ya, waduh, kalau tempat kita ini betul-betul, wah, berat tantangannya, Ustaz. Wah, gak seperti di kampung-kampung yang lainnya. Ya, padahal masih ringan. Padahal masih ringan, ya. Tapi sudah merasakan tantangan dakwah yang sudah begitu beratnya. Ya. Allahumma sta'an. Barakallahu fikum. Itu tadi kadang-kadang cuma sebatas di belakang saja omongan-omongan mereka tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, ya, bentuk apa namanya, ikhwan, strategi, ya, berbagai macam bentuk makar, ya, untuk menghadang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, asani, Al-haylulatu bainan nasi wa bainal istima'i ilan nabiyy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-haylulah menghalangi, ya, menghalangi manusia, ya, menghalang-halangi, ya, manusia, ya, wa bainal istima'i ilan nabiyy sallallahu alaihi wa sallam, untuk mendengarkan ceramahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Tayib berusaha untuk menghalang-halangi, ya, apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Barakallahu fikum. Dan ini pun juga demikiannya, kan peristiwa ini persis seperti yang juga dialami oleh ahli sunnah, ya, di berbagai tempat. Barakallahu fikum. Bagaimana bentuk gangguan dalam hal ini, ya, menghalang-halangi ini agar jangan sampai manusia mendengarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai manusia mendengarkan ceramah beliau, nasihat-nasihat beliau. Kita baca. Faqad qarraru, sungguh-sungguh mereka telah menetapkan, ya. Tayib. Ini sudah bertekad bulat mereka ini, ya. An yusiru asyagoba, an yusiru asyagoba. Ini untuk menghasut, ya, untuk menimbulkan kekacauan, ya, menghasut, memprovokasi, ya, manusia ini untuk menimbulkan asyagob, berbagai macam kekacauan. Nah, ini tahapan yang kedua, ya, bentuk gangguan yang kedua. Barakallahu fikum. Berbagai macam provokasi, ya, untuk membuat kekacauan tengah-tengah manusia ini, ya. Wa yarfa'u ad-dawda'a, wa yarfa'u ad-dawda'a. Dan kemudian mereka ini membuat keributan, kegaduhan, ya. Menimbulkan berbagai macam keributan, berbagai macam kekacauan. Hiruk pikuk, ya. Barakallahu fikum. Wetrodun nas, dan mereka juga mengusir manusia, menjauhkan manusia. Ya, kullama ra'au an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, setiap kali mereka melihat Nabi, ya, setiap mereka ini pas melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'iddu, bersiap-siap, ya, yasta'iddu, bersiap-siap, liyaquma bid-da'wati ilallahi, ya, untuk melaksanakan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap kali mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap untuk melaksanakan, untuk menyampaikan dakwah, ya, ke jalan Allah ini, ya, fi ma bainahum, di antara manusia, di tengah-tengah manusia. Artinya bagaimana, ikhwan? Ya. Setiap kali pasti setiap Rasul hendak menyampaikan dakwahnya kepada manusia ini, ya, maka mereka membuat berbagai macam kekacauan, ya, menghalang-halangi manusia, ya, memprovokasi manusia, menghasut manusia agar jangan datang di taklimnya beliau, agar jangan datang duduk di majelisnya beliau alaihi salatu wassalam. Nah, begitu, ya. Nah. Barakallahu fikum. Ini yang disebut, dikatakan para ulama, kutok turuk, ya, para perampok, ya. Kutok turuk itu pada asalnya lafaz digunakan untuk apa? Para begal, ya, para perampok, ya, memotong jalannya manusia. Manusia ingin berjualan, manusia ingin kesana, tapi dihadang oleh para perampok ini agar jangan sampai ke tujuannya, dan kemudian dirampas segala macam perbekalannya. Ini namanya kutok turuk. Dan ini kemudian diistilahkan oleh para ulama, ya, menjadi istilah di antara para ulama, orang-orang yang menghalangi daripada taklim, orang-orang yang menghalangi daripada dakwah ini agar jangan sampai datang, agar jangan sampai duduk di majelis ilmu, begini itu, ini itu, berbagai macam isu disebarkan. Ini juga seperti para perampok tadi, seperti para begal, seperti orang-orang musyrik, ya, seperti orang-orang musyrik ini persis. Barakallahu fikum. Tashabbuh bifi'li haula. Naam. Dan Wa anda yatruku lahu fursatan. Wa anda yatruku lahu fursatan, dan tidak membiarkan, ya, tidak memberikan celah, ya, tidak memberikan kesempatan lahu kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditutup, dihalangi, ya. Tayib, dan tidak memberikan kesempatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yantahizuha, ya, yantahizuha, untuk bersiap-siap berdakwah tersebut libayani ma yad'u ilaihi. Libayani ma yad'u ilaihi, untuk menerangkan, menjelaskan apa yang beliau dakwahkan. Ya. Barakallahu fikum. Jadi setiap kesempatan, setiap celah itu pasti mereka halangi, mereka tutup, ya. Mereka tidak membiarkan sama sekali celah untuk Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwahnya kepada manusia ini. Nah, begitu, ya. Ini tahap kedua. Bentuk yang kedua, menghalang-halangi dakwah beliau alaihi salatu wasalam. Dan waqad tawasau bidzalika fi ma bainahum. Ya, waqad tawasau, dan mereka saling berwasiat. Ya, mereka saling berwasiat, saling berpesan, ya. Dengan permasalahan ini, artinya apa? Kita sepakat jangan sampai datang. Nah, begitu, ya. Fi ma bainahum, di antara mereka. Ya, untuk saling bersepakat, untuk saling berwasiat, untuk jangan datang ke majlisnya Rasul SAW. Ya, demikian pula untuk berupaya menutup, menghadang, ya, dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qala allazina kafaru, dan orang-orang kafir mengatakan, ya, dan orang-orang kafir mengatakan, ini wasat mereka, ikhwan, pesan mereka kepada di antara sama mereka, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kalian dengarkan Al-Qur'an ini, ya. Jangan kalian dengarkan bacaan Al-Qur'an yang disampaikan Rasulullah alaihi salatu wasallam, jangan kalian dengarkan. Wal ghaw fihi. Wal ghaw fihi, ya. Barakallahu fikum, dan buatlah keributan di majlis tersebut. Ya, buatlah keributan, buatlah kegaduhan, ya, di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti ikhwan akan kita baca, ya. Mungkin pada pertemuan yang akan datang, bagaimana bentuk ilgoknya mereka ini. Bentuk bagaimana mereka membuat kekacauan, keributan di majlisnya Rasul. Di majlisnya Rasul itu bagaimana bentuknya nanti, ya. Barakallahu fikum. Buat kekacauan, buat keributan, agar jangan sampai manusia bisa mendengarkan ceramahnya Nabi. Nah, begitu. Agar jangan sampai manusia itu bisa konsentrasi, fokus dengan apa yang disampaikan Nabi. Buat keributan dalam satu majlis, membuat keributan. Begitu, ya. Barakallahu fikum. Walghaw fihi, ya. Barakallahu fikum, la'allakum taghlibun, agar kalian menang. Agar kalian menang. Artinya apa? Agar dakwahnya Rasul itu gagal. Ya, agar misi kalian tetap berhasil, ya, begitu. Ini dua cara ini. Jangan sampai didengarkan, ya, dan buat keributan di majelisnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Wallahul musta'an. Nah. Yang seperti itu juga demikian, ya. Subhanallah. Ya, terjadi juga, menimpa juga kepada ahli sunnah, ya, di berbagai daerah, di pada momen-momen tertentu, ya. Barakallahu fikum, ketika sedang taklim, tetangga nyetel musik keras-keras, ya. Allahu musta'an. Baik. Nah. Dan berbagai macam bentuk sabotase, sabotase yang lainnya juga, ya. Allahu musta'an. Betapa serupanya perbuatan mereka dengan orang-orang musyrik ini. Betul-betul serupa, ya. Berbagai macam bentuk sabotase. Ini ada, ya. Allahu musta'an. Kemudian, wa qad dhallu qa'imina bi dzalika bi kulli shiddatin wa salabatin, ya. Waqad dhallu, dan sungguh-sungguh mereka itu terus melakukannya, ya, bikulli syiddatin wa salabatin, dengan segenap bentuk kekerasan, ya, dan permusuhan yang amat sangat besar, ya, begitu. Jadi bukan main-main, bukan setengah-tengah, ya, di dalam menggencarkan apa namanya hadangan terhadap dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qa'imin bidzalik bikulli syiddah wa salabah, dengan keras secara total sudah, ya. Nah, dengan penuh kekerasan, ya, barakallahu fikum, untuk menghalangi dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam sampai-sampai, ya, hatta inna awwala Qur'anin, ya, tamakkana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi min tilawatihi fi majami'ihim huwa suratu An-Najmi. Ya. Artinya apa, ikhwan? Berbagai macam kesempatan, berbagai macam pertemuan itu tidak bisa disampaikan dengan tenang, ya, dengan khusyuk, dengan fokus, ya, begitu. Sehingga sampai-sampai inna awwala Qur'an, Al-Qur'an yang pertama kali, ya, Al-Qur'an yang pertama kali yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyampaikannya, bisa membacakannya, ya, fi majami'ihim, di pertemuan mereka, di majelisnya mereka, ya. Tayib, baru yang bisa disampaikan apa, ikhwan? Huwa suratun Najm, yaitu surat An-Najm. Yang baru bisa disampaikan dengan tamakkan, dengan tenang, begitu, ya. Jadi setiap keadaan, setiap kesempatan, setiap pertemuan tidak bisa dengan nyaman dan tenang, nah, begitu. Baru ini yang bisa disampaikan dengan tamakkun, dengan tenang tadi, ya. Yaitu surat apa, ikhwan? An-Najm. Barakallahu fikum. Apa isi surat An-Najm, ikhwan? Apa surat isi surat An-Najm? Yang sudah hafal-hafal ini, menghafalkan saja ataukah tidak tidak membaca artinya? Ya. Di sana bahkan isinya pembelaan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, dan juga celaan kepada orang-orang kafir, ya. Pembelaan Allah kepada Rasul alaihi salatu wasalam, bagaimana tentang proses turunnya wahyu, bagaimana beliau itu mendengarkan wahyu, bagaimana beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tentang karakteristik sifat Rasulullah alaihi salatu wasalam yang mana mereka sebenarnya mengetahuinya dengan jelas dan gamblang. Wa ma sahibukum bimajnun, sahabat kalian itu bukanlah orang gila, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berikutnya, malaikat Jibril pun juga demikian, utusan Allah yang amat sangat terpercaya, dan seterusnya dari berbagai macam bentuk pembelaan Allah kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Dan berikut-berikutnya baru celaan, hinaan kepada orang-orang kafir dengan berbagai macam kekufuran mereka, dengan berbagai macam bentuk kesyirikan mereka. Ya, bisa antum baca lagi, ya, ikhwan, di surat An-Najm, barakallahu fikum. Ini yang baru bisa beliau sampaikan dengan tenang, ya, kepada jamaah mereka ini, barakallahu fikum. Kapan terjadinya ini? Wa dzalika fi Ramadan. Itu terjadi pada bulan Ramadan, ya. Terjadi di bulan Ramadan, fi sanatil khamisah minan nubuwati. Fi sanatil khamisah minan nubuwah. Pada tahun 5 sejak kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 5, ya. Pada tahun 5 sejak Nabi diangkat menjadi Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Bisa dipahami, ya? Jadi 5 tahun ini enggak bisa menyampaikan dengan tenang, kan begitu, ya. Memang pada awalnya 3 tahun bagaimana, ikhwan? Dengan sirria, dengan sembunyi-sembunyi, dengan rahasia. Baru berikutnya setelah itu dengan jahar, dengan terang-terangan, baru masuk tahun kedua. Setelah al-jahar ini baru bisa menyampaikan dengan tamakkun, ya, menyampaikan Al-Qur'an surat An-Najm, An-Najm ini, barakallahu fikum. Naam. Yang berikutnya, qala rahimahullahu taala, wa kanu idza sami'un nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Dan mereka jika mendengar Nabi alaihi salatu wassalam, yatlul Qur'ana fi salatihi, membaca Al-Qur'an dalam salatnya, ya. Nah, mendengarkan bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya, ya. Dan kebanyakannya wa aktsara ma yakunu yatluhu fi salatihi bil laili, ya. Wa aktsaru ma kana yatluhu fi salatihi bil lail, dan kebanyakan keseringannya, kebiasaannya, ya, Rasul membaca Al-Qur'an tersebut dalam salatnya pada waktu malam. Ini pada waktu salat malam, ya. Ini peristiwa yang sering terjadi, ya, pada waktu salat malamnya, ya. Barakallahu fikum. Maka mereka ini jika mendengarkan bacaan Nabi alaihi salatu wasalam pada waktu salat, sabbul Qur'an, ya. Sabbul Qur'an, mereka mencela Al-Qur'an, ya. Nah, mencela Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Wa man anzalahu, dan yang menurunkannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, mencela Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa man jaa bihi, dan yang membawanya dan yang menyampaikan Al-Qur'an tersebut, ya. Mereka cela itu tatkala mereka mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, hatta anzalallahu taala wala tajhar bi salatika, janganlah engkau keraskan bacaan dalam salatmu, ya, janganlah engkau keraskan bacaan Al-Qur'an dalam salatmu, wala tukhafit biha, dan jangan engkau pelankan terlalu lirih, jangan, ya, dan jangan pula engkau membacanya terlalu pelan, jangan, lakin akan tadi bagaimana wa bataghi baina zalika sabila, ya, wabatagi baina zalika sabila, akan tapi ambillah jalan yang pertengahan. Artinya apa? Bacaannya pertengahan, jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan, tapi pertengahan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam berikan bimbingan kepada an-nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Tayyib, barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini dulu untuk daras kita di sore hari ini. Barakallahu fikum. Waktunya masih cukup panjang, ya. Barakallahu fikum, tapi yang berikutnya perlu dipersiapkan lagi. Naam. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan. Mungkin ada yang terlambat mengartikannya. Ini para tulab, para santri, enggak ada ujian sirah ini, ya. Iya. Enggak ada ujian sirah, enggak ada ujian kitab tauhid. Apa perlu diadakan? Hah? Barakallahu fiik. Allahumma sholli wa alhamdulillah ikhwan, dakwah kita, dakwah ahli sunnah wal jamaah, tidak sampai seperti ini, ya. Alhamdulillah pemerintah kita setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, ya. Alhamdulillah banyak fursah, ya. Banyak kesempatan, ya, untuk kita menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu di majelis-majelis, barakallahu fikum, di masjid-masjid, di pondok pesantren, juga di berbagai macam media. Alhamdulillah, ya, barakallahu fikum, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, dan kita perlu terus untuk mendoakan penguasa kita untuk mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.